Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kitab Akhlaqul Ulama. Karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam bab atau pasal yang baru, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu Akhlaqil Alim Al-Jahil Al-Muftatan bi'ilmihi. Setelah melewatkan beberapa bab yang menerangkan tentang akhlak orang yang mengemban ilmu, yang memiliki ilmu, dan bagaimana tanggung jawab mereka sebagai orang yang pernah belajar ilmu dan mengetahui ilmu, beliau juga menyebutkan di sana contoh-contoh perilaku orang-orang yang mereka, ataukah adab, akhlak orang-orang yang mereka telah mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah mereka amalkan. Di bab yang baru ini beliau menyebutkan Kitabu Akhlaqil Alim Al-Jahil. Kitab tentang akhlaknya seorang alim tapi dia jahil. Al-muftatan bi'ilmihi, yang terfitnah dengan ilmunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah lewat banyak contoh. Tidak setiap orang yang dia bicara tentang ilmu benar bahwasanya dia adalah orang yang mengemban ilmu. Tidak setiap orang yang mendakwahkan ilmu bahwasanya apa yang dia dakwahkan itu benar-benar ilmu. Oleh karenanya wajib atas kita mawas diri, hati-hati, sungguh-sungguh mengkaji yang benar dari syariat ini, dan sungguh-sungguh dalam menerapkannya dan meniti jejak mereka para ulama bagaimana cara mengamalkan ilmu tersebut. Mereka adalah orang-orang yang lebih sungguh-sungguh daripada kita dalam mencari dan mengamalkan ilmu, yang lebih selamat hatinya dari kedustaan, selamat hatinya dari perkara-perkara yang merusak ilmu. Sehingga bagaimana mereka mengamalkan dan menerapkan, mendakwahkan, itu wajib atas kita meniti jejak mereka, para ulama. Dalam bab ini beliau akan menyebutkan beberapa contoh perilaku, akhlak, keadaan orang-orang yang mereka sudah mengetahui ilmu, akan tetapi sama halnya dengan orang yang jahil, yang bodoh. Dan bahkan ilmu itu bagi dia adalah musibah, ujian. dia terfitnah, mendapatkan musibah dengan ilmunya bahkan. Qala rahimallahu Abu Bakar Muhammad bin Hussein rahimahullahu qad taqaddamatil akhbaru 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala wasallam wa 'an sahabatihi radhiyallahu anhum. Telah lewat penyebutan berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam dan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa an a'immatil muslimin rahimahumullah, dan penyebutan asar riwayat dari para ulama salaf imamul muslimin rahimahumullah. Bi sifati ulama'in fi dhahiri. Bi sifati ulama'i fi dhahiri atau ulama'a. Yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya para ulama secara lahir. Mereka diketahui memiliki ilmu, maka ilmu itu akan tampak secara lahir dalam akhlak mereka seperti yang telah disebutkan. Naam. Lima yang fa'uhumullahu bil ilmi. Tayyib. Qad taqaddamatil akhbaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'an sahabatihi radhiyallahu anhum wa 'an a'immatil muslimin rahimahumullah bi sifatil ulama fi dhahiri lam yanfa'humullah bil ilmi. Telah terdahulu penyebutan asar dari nabi ataukah sahabat dan para imamul muslimin tentang keberadaan sifat para ulama secara zahir, akan tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka ambil. Mimman talabahu lil fakhri, di antara mereka orang yang mencari ilmu itu karena kesombongan, untuk bangga-banggaan. Wariyai wal jadali wal mira, ataukah orang yang menuntut ilmu karena dalam rangka riya, supaya disanjung oleh orang yang melihat dia belajar ilmu, ataukah yang menuntut ilmu karena untuk jadal agar dia paham suatu perkara tertentu bisa mendebat orang lain. Wal mira, untuk berselisih. Wa taqulu bil aghnia, dengannya dia makan hartanya orang yang kaya. Debat kalah, memenangkan suatu hukum tertentu dapat duit. Wal iyadu billah. Wa jalasa bihil muluk, ataukah dia dengan ilmu yang telah dia pelajari tersebut supaya bisa bersanding dengan para penguasa, para raja. Wa abna'il muluk, ataukah anak-anaknya penguasa. Liyana labihid dunya, agar ia bisa mendapatkan sebagian dari perkara dunia. Fahuwa yang sibu nafsahu ila annahu minal ulama, dalam keadaan ia menisbahkan dirinya bagian dari ulama. Wa akhlaquhu akhlaqu ahlil jahli wal jafa, padahal akhlaknya adalah akhlaknya orang-orang bodoh dan berperilaku kotor, kasar. Fitnatan likulli maftun, mereka ini adalah ujian, musibah bagi orang-orang yang berpenyakit. Lisanuhu lisanul ulama, lisan mereka, seruan mereka ulama. Naam, diklaim sebagai ulama, mengikuti para ulama. Naam. Wa amaluhu amalus sufaha, amalan mereka amalannya orang-orang dungu. Sufaha, safih, yang dia lebih buruk daripada si jahil. Fa in qala qa'il, apabila ada orang yang mengatakan fadhkuril akhbara fi dzalika, sebutkanlah riwayat, berita, hadis tentang masalah tersebut. Linahdharu ma hadartana, agar kami bisa berhati-hati terhadap apa yang engkau telah peringatkan kami dengannya. Qila na'am insyaallah, katakanlah iya insyaallah akan aku sebutkan. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakar Qasim ibnu Zakaria Al-Mutarriz qala haddatsana Abul Hasan Raja ibnu Muhammad qala haddatsana Muhammad ibnu Abbad Al-Hunai qala haddatsana Ali ibnu Al-Mubarak an Ayyub As-Sikhtiyani an Khalid ibnu Duraik an ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Beliau menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk selain Allah, riya, sum'ah, agar bisa mengalahkan orang lain, agar bisa mencapai posisi tertentu, agar bisa mencapai suara yang terbanyak, dukungan terbanyak, majelis yang terbesar, mencari ilmu, mengejar ilmu, bukan karena Allah. Aw arada bihi ghairallah, ataukah dia menginginkan dengan ilmunya itu supaya mendapatkan selain Allah, dari harta, wanita, na'am, dan yang semisalnya dari perkara dunia. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ia telah menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis diriwayatkan secara marfu' dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hanya saja riwayat ini disebutkan beliau, na'am, pentahkik Syekh Albani mengatakan untuk dikatakan hadis ini hasan perlu dipertimbangkan. Beliau menghukumi hadis ini tidak sampai kepada derajat hasan, wallahu taala a'lam. Dan beliau mencantumkannya dalam silsilatul ahadith ad-da'ifah. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala amba'ana Abu Muhammad Abdullah ibn Salih qala haddathana Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani qala haddathana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddathana Yahya ibn Ayyub an ibn Jurayj an ibni Jurayj an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan sanadnya beliau Al-Imamul Ajuri membawakan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama, janganlah kalian mempelajari ilmu agar kalian bisa menyaingi para ulama, wala litumaru bihis sufaha, jangan pula engkau mempelajari ilmu untuk agar kalian itu bisa berbantah dengan orang-orang yang bodoh. Wala litajtaru bihil majalis, dan jangan pula engkau mempelajari ilmu agar engkau bisa merekrut dengannya itu anggota majlis, jamaahnya biar bertambah banyak. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Siapa yang melakukan hal tersebut, takutlah api neraka, takutlah api neraka. Tayyib, hadis ini disebutkan na'am sahih oleh Al-Albani dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Dan tentunya ini riwayat yang kita ambil daripada ayat yang ataukah hadis yang kita ambil daripada hadis yang pertama dengan lafaz yang berdekatan, akan tetapi kedudukan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. La tata'allamul ilma litubahu bihil ulama, jangan kau pelajari ilmu itu agar engkau bisa menyaingi para ulama. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk saingan dan menjatuhkan orang yang na'am tayyib di atas kita, apalagi di bawah kita. Tidak pula untuk mendebat orang-orang yang tak pandai seperti kita, dan bukan pula untuk merekrut massa. Siapa yang melakukan itu, kata Nabi, fannaro annaro, takutlah kalian kepada neraka, takutlah kalian kepada neraka. Dan beliau mengulanginya sebanyak dua kali. Qala al-Imamul Ajuri rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala akhbarana Abu Ubaid Ali Ibnu Husain Ibnu Harb Al-Qadi qala hadatsana Abdul Ash'ats Ahmad Ibnu Al-Miqdam qala hadatsana Ahmad Ibnu Khalid qala hadatsana Ishaq Ibnu Yahya Ibnu Talhah Ibnu Ubaidillah qala hadatsana hadatsani Ibnu Ka'ab Ibnu Malik an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dengan sanadnya pula Al-Imam Al-Ajuri membawakan dari sahabat Na'am Ibnu Ka'ab Ibnu Malik dari bapaknya yaitu Ka'ab Ibnu Malik Na'am, beliau menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an man talabal ilma liyujari bihi ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifu bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Siapa yang mempelajari ilmu, mencari ilmu agar ia bisa membandingi para ulama, agar dia bisa mendebat orang-orang yang bodoh, agar ia bisa memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, menjunjung dia, nak mengikuti dia, nak mengkampanyekan nama dia, menyerukan dia sebagai tokohnya. Naam. Apa kata Nabi SAW? Adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang tujuan belajarnya untuk itu, Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beberapa imam yang lainnya. Hanya saja Naam Tayyib, dan hadis ini diriwayatkan pula Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Naam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Naam. Ini riwayat yang kedua ataukah yang ketiga dari kedua yang sahih dan yang ketiga dari yang disebutkan beliau dalam bab ini. Riwayat yang keempat dikatakan beliau rahimahullah akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Ja'far Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibn al-Bardu'i fil Masjidil Haram qala haddatsana Yunus ibn Abdul A'la qala haddathana Abdullah ibn Wahab qala akhbaroni Yahya ibn Salam au ibn Salam an Uthman ibn Muqassam au Miqsam an Sa'id ibn al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah beliau membawakan sanadnya secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu 'ilmuhu." Wal iyadu billah. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah seorang 'alim yang ilmunya tidak memberi manfaat pada dirinya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat, hadis cukup banyak beliau sebutkan tentang masalah buruknya orang yang dia belajar tapi tidak mengamalkan. Yang ia banyak mengkaji ilmu tapi melalaikan amalannya. Banyak menceritakan tentang kebaikan tapi sedikit tindakan kebaikannya. Dan bahkan suatu ketika datang kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana riwayat yang telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Seseorang datang kepada beliau dan menanyakan sebuah hukum. Pulang, datang lagi pada kesempatan berikutnya nanya sebuah hukum dan ditanyakan, "Apa yang kau tanyakan kemarin sudah diamalkan belum?" "Belum." "Wahai anak saudaraku, untuk apa engkau memperbanyak Naam, tuntutan Allah, dakwaan Allah atas diri kita dalam suatu perkara yang kau tidak mengamalkan. Apa artinya? Hukuman Allah akan semakin besar bagi seseorang yang ia semakin banyak bertanya akan tapi sedikit beramal. Yang dianjurkan adalah orang semangat untuk mengkaji kebaikan, dan semangat pula dia mengamalkan. Dan bukan berarti di sini ya, kalau gitu lebih baik Ustaz kita enggak usah taklim, banyak mengkritik enggak bagus. Ya. Banyak taklim ternyata juga enggak bagus. Paling buruk ada majelis taklim enggak mau taklim. Banyak orang bisa memberi manfaat, gak mau tanya. Banyak ilmu berkeliaran di sekitar dia, dia gak mau peduli. Kira-kira apa yang akan ditanyakan oleh Allah ketika Allah memanggil dia, wahai hamba Allah, dulu telah diutus di tengahmu seorang Rasul. Apa engkau anggap dia? Telah ada di tengahmu itu Al-Quran. Apa engkau jadikan dasar dia? Naam. Kira-kira jawabnya bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanyai kita dalam kesempatan yang Allah berikan begitu luas, dalam rezeki yang Allah limpahkan yang hampir-hampir kita tidak bisa dikatakan kurang. Iya. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Maka yang kita khawatirkan berjalannya fitnah, kita adalah sebagai kompornya. Dalam berlalunya waktu, kita itu adalah sebagai baranya. Di dunia sebelum di akhirat, wal'iyadu billah. Semangat, teriaknya, amalannya tidak ada. Nah, mengkritik, pintar. Mempelajari yang baik, kurang. Belajar kurang, mendapatkan ilmu, tidak diamalkan. Maka ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk yang diingatkan oleh Nabi SAW di sini. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang dia memiliki ilmu, alim, akan tetapi ilmunya tidak memberi manfaat. Dikatakan dia alim, sudah sampai pengetahuan itu pada dirinya. Akalnya sehat, fisiknya mampu sehat. Ya, waktu ada, dia mampu untuk itu semuanya. Hanya saja kelalaian dia menyebabkan dia tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan manfaatnya ilmu tersebut. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa salamah. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakrin ibn Abi Dawud qala haddatsana Ayyub ibn Muhammad Al-Wazan qala haddathana Ghassan yakni Ibnu Ubaid an Uthman al-Burri an Sa'id Ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dengan riwayat yang marfu' disebutkan beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Lafaz hadis ini persis seperti lafaz yang sebelumnya, hanya saja Syekh Al-Albani beliau menghukumi hadis ini dhaif riwayatnya. Akan tetapi hadis dengan riwayat yang sahih dengan matan yang sama, ya lafaz yang sama sudah kita sebutkan pada nomor hadis yang sebelumnya, sehingga kita dicukupkan dengan hadis yang sebelumnya, lafzan wa makna, baik lafadznya maupun maknanya. Qala rahimahullahu akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Ahmad ibn Yahya al-Hulwani qala haddatsana qala haddatsana Ubaidullah Abdullah ibn Shadiq qala haddatsana Yusuf ibn Atiyah qala hadats an Sabit an Anasin Sabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan secara marfu', yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulamaun fusaqun. Akan datang di akhir zaman mereka para ahli ibadah tapi jahil. Dan akan datang nanti pada akhir zaman disebut mereka para ulama tapi amalannya amalan orang yang fasik. Naam, tidak mengamalkan ilmunya. Naam. Tayyib, hanya saja riwayat ini disebutkan oleh Al-Albani, naam, tidak bisa dijadikan hujjah. Artinya tidak bisa kita berdalil dengan ini secara riwayat. Ada seorang rawi disebut dengan nama Yusuf. Adz-Dzahabi mengatakan Yusufu halikun. Naam, ia tak pantas untuk diambil hadisnya. Sehingga kita meninggalkan juga penyebutan riwayat ini dan menyukupkan riwayat yang sebelumnya yang telah kita baca. Qala rahimahullah, pada nomor hadis yang ke-70 beliau menyebutkan akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakar Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Balkhi qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak qala am akhbarana Sufyan al-Thawri qala. Dengan riwayatnya Al-Ajuri belum membawakan dari Al-Imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau mengatakan yuqalu ta'awadhu billahi min fitnatil abidil jahil wa fitnatil alimil fajir fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Kata al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, dahulu dikatakan, artinya ini ajarannya para ulama salaf, para guru mereka memberikan wasiat, oh jangan. Apa yang dikatakan pada masa itu, ta'awadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min fitnatil abidil jahil, akan datangnya ujian, fitnah, ahli ibadah tapi dia jahil. Masya Allah, sholatnya, puasanya, surbannya, jenggotnya, jubahnya, orang yang melihat itu membuat terpana tentang keadaan dia. Masya Allah, ini seorang yang ya, dianggap sebagai seorang yang naam, masya Allah dalam hal agamanya, tapi sayangnya dia jahil, tidak membangun ibadahnya itu di atas sunnah, di atas ilmu syariat. Sehingga apa yang dilakukan kebanyakan adalah bid'ah. Apa yang diamalkan kebanyakannya adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh syariat. Takutlah kalian. Kenapa? Manusia melihat mereka para tokoh, tapi mereka tak pantas ditokohkan dalam masalah agama. Karena agama kita itu hanya berotasi kepada dalil. Ada bimbingan, Al-Quran, sunnah, diamalkan, diikutin. Tidak melihat kepada figur, apabila figur itu tidak mengamalkan syariat. Naam. Maka ini kata Nabi kata Sufyan, berlindunglah kepada Allah akan datangnya hari itu. Jangan sampai kalian tertipu dengan keadaan orang yang demikian. Dan yang kedua, berlindunglah kepada Allah dari ujian, cobaan, musibah adanya alim tapi fajir. Dia disebut alim, ahlul ilmu, belajar iya, duduk dengan ulama iya, muridnya ulama iya. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kejujurannya. Yang kurang adalah kesungguhan dia untuk menjalankan apa yang telah diwariskan oleh para ulama tersebut. Sehingga amalan dia tidak menunjukkan sebagai amalannya orang yang mengamalkan ilmu syariat. Fasik. Lisan dia tidak menunjukkan sebagai lisan orang yang menjaga kehormatan seorang muslim. Penuh dengan cacian, celaan, yang sepantasnya tidak dikatakan oleh seorang muslim sekalipun ia tidak belajar ilmu agama. Seorang muslim tidak menyukai lisannya itu kotor. Akan tetapi hamba Allah yang satu ini enggak. Dia dikatakan alim, tokoh karena diketahui belajarnya, akan tetapi lisannya tidak mengantarkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya dipenuhi dengan kefasikan. Kata beliau rahimahullah Imam Tsauri, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Datangnya ujian melalui mereka berdua ini ujian bagi orang-orang yang berpenyakit. Jadi yang mengikuti mereka pada hakikatnya adalah orang yang berpenyakit. Berlindunglah kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna qulubal ibadi baina asabi'i min asabi'ir Rahman. Hati dari hati-hatinya para hamba, hati dari hati-hatinya anak Adam, kata Rasulullah SAW, itu diantara jari jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibuha kaifasha, yang Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sekarang kita tahu, boleh jadi sebentar kita lupa. Sekarang kita pingin dalam waktu yang sesaat kita berubah keinginan tersebut. Kenapa? Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Maka banyaklah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Akan datang ujian itu kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ta'awwadzu billah, banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah, akhbarana Abu Bakrin fil hadis, Naam ihda'ata ahadun wa sabhun, yang ke-71 riwayat yang kita sebutkan dalam pembacaan kita dari kitab Akhlaqil Ulama. Qala akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Al-Firyabi qala haddathana Hisham ibn Ammar qala haddathana Sadaqatun ibn Khalidin qala haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir qala sami'tu makhulan yaqul. Dari al-imam Makhul rahimahullah, beliau membawakan sanadnya Al-Ajurri. Al-imam Makhul beliau mengatakan, innahu la ya'ti 'alan nasi ma yu'adun hatta yakuna 'alimuhum fihim antana min jifati himar. Adanallahu ayyakum. Sesungguhnya kata beliau Al-Imam Makhul, tidak akan datang kepada manusia hari yang dijanjikan itu, hari kiamat. Hari di mana manusia akan ditanyai tentang amalannya, hari di mana manusia mereka akan bertanggung jawab atas amal perbuatannya masing-masing. Itu tak akan datang. Sampai datang suatu waktu, suatu masa di mana ulama'nya yang ada di antara mereka itu jauh lebih busuk dari bangkainya keledai. Dia disebut ulama, tapi perbuatannya, ucapannya tak lebih sedap dari bangkainya keledai. Kalaulah bangkai, mohon maaf, kodok, tikus, hewan-hewan yang kecil, itu membuat kita jijik, risih, kotor. Lalu bagaimana hewan yang lebih besar darinya, yang itu ada di sekitar kita? Kata beliau, akan datang suatu masa yang tak akan datang hari kiamat itu sampai waktu itu datang. Ada di antara mereka disebut ulama, akan tetapi ia jauh lebih busuk daripada bangkainya keledai. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dai cuma disebut dai. Ustadz cuman dipanggil ustadz. Kiai disebut hanya sebagai kiai. Apabila ucapan mereka, perbuatan mereka tak menyiratkan, tidak menunjukkan apa yang mereka dianggap manusia dengannya, maka tentunya ini nasihat untuk diri kami secara pribadi dan seluruh saudaraku, para talabatul ilmi, para da'i. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memikul sebuah tanggung jawab, bukan pamor, bukan ketenaran, bukan banyaknya pengikut. Akan tetapi kita menanggung sebuah tanggung jawab atas sebutan panggilan tersebut. Tanggung jawab yang harus menampakkan amanah berupa ilmu yang harus diamalkan. Seperti itu disampaikan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa salamah. Qala rahimahullah fil hadithi na'am 72 atau al-72 akhbarana Abu Bakrin qala haddathana al-Firyabi qala haddathana al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazid qala haddathani Abi al-Abbas, beliau mengatakan, menyampaikan kepadaku bapakku, yaitu al-Walid ibn Yazid. Dan ini menggambarkan kepada kita dahulu ilmu itu diwariskan dari bapak ke anak. Seorang guru dengan muridnya, terkadang di antara mereka adalah orang-orang yang sungguh dari bapaknya, termasuk anaknya, dan di antara mereka sampai ke cucunya. Dan itu sebuah kehormatan. Di sini Al-Abbas, beliau meriwayatkan dari bapaknya Al-Walid ibn Mazid, beliau mengatakan, Sami'tul Auza'i, saya mendengarkan Al-Imamul Auza'i, beliau mengatakan, kana yuqal, dahulu pula dikatakan, wailun lil mutafaqihina li ghairil ibadah wal mustahillin al hurumati bisyubuhat, celaka mereka orang yang menampakkan fikih, menampakkan seolah-olah dia dekat dengan agama, menampakkan seolah dia akrab dengan masjid, akrab dengan perkara yang dimuliakan dalam syariat ini. Cuma mohon maaf, hanya penampilannya tok saja. Kata beliau, Al-Imamul Auza'i, celaka orang yang menampakkan fikih seolah-olah dia paham agama, li ghairil ibadah, tapi tidak untuk ibadah. Ibadahnya enggak ada. Naam, penampilan saja. Wal mustahillin al-hurumati bisyubuhat, dan orang-orang yang mereka melestarikan perkara haram dengan perkara syubuhat. Jelas hukum Allah mana yang halal, jelas hukum Allah mana yang haram, tapi dia suka mendatangkan kepada manusia perkara yang syubuhat. Naam. Oh, enggak boleh ini ya akhi, ini dilarang oleh Allah. Loh, tapi kan ada ayat Allah yang lain bunyinya begini. Naam. Dia bawakan ke hadapan manusia seolah-olah ayat yang satu dengan yang lainnya itu kontradiksi. Dia bawakan satu hukum dalam satu hadis dibenturkan dengan hadis yang lain yang mengesankan kepada orang bahwasanya yang haram itu menjadi halal. Perkara permusuhan menjadi perkara perdamaian, perkara kebencian dirubah menjadi perkara yang persaudaraan. Dengan sebab apa? Syubhat yang dilestarikan. Kata Imamul Auza'i, celaka mereka orang yang melestarikan di tengah manusia syubhat. Alangkah selamatnya lisan ini kalau seandainya ada gemboknya. Sayangnya dia paling tajam, tak bertulang, dan paling susah dikendalikan. Maka waspadalah wahai saudaraku di masa-masa fitnah, diam itu lebih baik, karena mereka para sales kebatilan, kemungkaran itu membawanya dengan perkara syubhat. Nampak di hadapan orang itu sebuah ilmu, bimbingan, tapi hakikatnya itu adalah kerancauan yang digunakan untuk merusak suatu yang halal agar menjadi haram, yang haram agar menjadi halal, suatu yang baik agar dianggap buruk, yang buruk dianggap menjadi baik. Dan itulah yang dikabarkan Nabi SAW akan datang, di mana akan terjadi pemutarbalikan fakta di akhir zaman. Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur, yang pengkhianat dia dianggap orang yang amanah, sementara orang yang membawa amanah dikatakan dia berkhianat, menyembunyikan ilmu. Fala haula wala quwata illa billah, wallahul musta'an, wa alaihi atuklan. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakar Muhammad qala haddatsana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala haddatsana al-Husain ibn al-Hasan al-Marwazi qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarana Bakar ibn Abdullah qala sami'tu Wahab ibn Munabbih al-Imam al-Faqih Wahab ibn Munabbih al-Abid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-Imamul Ajuri membawakan sanadnya dari Abdullah ibn Mubarak, dari Bakar ibn Abdillah, dari Wahab ibn Munabbih, beliau mengatakan yakulu qala Allahu azza wa jal, dan Al-Imam Wahab ibn Munabbih diantara orang yang disebutkan meriwayatkan dari sebagian ahlul kitab yang dahulu mereka keislamannya sebelum Islam ini ada dari kalangan ahlul kitab Bani Israel. Wahab ibn Munabbih termasuk tokoh terdahulu yang punya kenalan dari kalangan ahlul kitab sebelum datangnya Islam. Hadis mereka disebut kisah-kisah Israiliyat. Jadi hadis yang dibawakan ataukah cerita yang dibawakan oleh orang-orang Bani Israel dari ajaran mereka terdahulu yang disebutkan oleh para ulama disebut kisah-kisah Bani Israel ataukah Israiliyat. Nah, di sini beliau mengatakan yaqulu qala Allahu ta'ala qala Allahu azza wa jal, Ibnu Munabbih mengatakan Allah mengatakan fima yu'adibu bihi ahbara Bani Israel. Allah mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi itu disebut hadis qudsi. Tapi kalau itu yang riwayatkan Bani Israel disebut kisah Israiliyat, kisahnya mereka. Tapi Allah di situ mencela mereka Bani Israel dalam kisah itu. Apa kata beliau rahimahullah? Tafqahuna li ghairiddin, wahai Bani Israel, kalian belajar agama tapi tidak untuk mengamalkan agama. Wa ta'lamuna li ghairil amal, dan bahkan kalian mempelajari agama itu tidak untuk diamalkan. Wa tabta'una dunya bi amalil akhirah, kalian wahai Bani Israel, wahai nam ahbar, wahai ulamanya Bani Israel, menjual dunia, membeli dunia dengan amalan akhirat. Talbasuna juludadh-dha'ni wa tukhfuna anfusadh-dhi'bi adh-dhi'ab, wahai ulamanya Bani Israel, kalian berpakaian pakaian domba, kalian sembunyikan diri kalian dalam jiwanya serigala. Aslinya engkau ini serigala, kau tampakkan di depan manusia seolah engkau itu domba agar bisa ngumpul sama domba dan makan dombanya, begitu maksudnya. Beliau mencela Bani Israel, Allah mencela Bani Israel, kalian berpakaian pakaiannya domba tapi kalian sembunyikan jiwanya serigala. Watangkuna al-kudha min syarabikum watabtali'una amthal al-jibali min al-haram, kau tampilkan di hadapan manusia kesucian kalian dengan membersihkan air minum kalian dari adanya kotoran najis. Gak rela kalau ada setitik kotoran pada minumannya, seolah-olah dia orang yang warok, yang zuhud, orang yang peduli dengan agama, tapi kalian telan itu sebesar gunung perkara yang haram. Watuskiluna dunya ala nasi amsal al jibal, tutiluna sholah watubayyuna thiyab watang taqisuna malal yatim wal armilah. Naam, kalian tampakkan kepada engkau persulit untuk manusia amalan agama seolah-olah itu gunung, kalian buat mereka susah sholatnya, dipanjangkan sholatnya agar nampak dia seolah-olah ahli ibadah. Naam, jadi mempersulit orang lain dengan cara ibadah yang dia lakukan. Si rahib ini, si ulama ahli ibadah dari Bani Israel ini, kau tampilkan pakaianmu yang putih dari dosa, dari kesalahan, tapi kalian menampakkan kesalahan kalian, perbanyak dosa kalian dengan memakan hartanya anak yatim dan para janda. Fabi izzati haliftu, demi kemuliaanku, kata Allah, aku bersumpah, la adribannakum bifitnatin, aku sungguh akan campakkan kalian pada sebuah musibah, yudillu fiha ra'yu dhi ra'yi, yang akan tersesat bersama kalian orang-orang yang pandai sekalipun, wa hikmatul hakim, dan orang yang bijak sekalipun. Artinya apa? Barakallahu fikum. Allah dalam riwayat Israiliyat ini yang dikasahkan oleh Wahab ibn Munabbih, Bani Israel dicela oleh Allah sekalipun mereka itu Bani Israel. Apa sih baiknya Bani Israel? Disebutkan kisahnya mereka sebagai Yahudi di dalam Al-Quran dicela. Disebutkan kisahnya mereka sebagai Ahlul Kitab dari kalangan Nasoro dalam Al-Quran dicela. Yang Allah mengatakan dalam surat Fatihah yang kita diperintahkan untuk membaca dalam setiap rokaat kita, tayyib na'am ghairil maghdubi alaihim waladhalin, ya Allah jauhkanlah aku dari al-maghdub dan jauhkanlah aku dari adhalin. Dikatakan al-maghdub itu adalah al-yahud karena mereka banyak belajar tapi tak beramal, dan jauhkanlah dari adhalin, mereka adalah nasara karena mereka tak belajar tapi memperbanyak amal. Yang satu dia tersesat dimurkai oleh Allah karena meninggalkan amalan, yang satu mereka tersesat karena mereka tidak menggunakan amalan dengan syariat. Di sini bahkan disebutkan oleh Allah masih saja mereka dicela dengan celaan secara rinci, di mana mereka menampilkan di tengah manusia sesuatu yang baik padahal mereka adalah orang-orang yang buruk. Kalaulah Allah mencela mereka Bani Israel padahal mereka orang yang pantas dicela, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akankah kita menyematkan pada diri kita kata ilmu, orang yang dekat ilmu, orang yang telah belajar ilmu sebagai sunni salafi, padahal kita orang yang menanggalkan baju sunnah tersebut? Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari apa yang telah Allah menjadikan musibah itu ada pada Bani Israel, dan Allah menyelamatkan kita dari terburuknya keadaan mereka dan memberikan taufik serta rahmatnya untuk kita bisa istiqomah di atas sunnah dan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faddalu hafizakumullah.